Guys, kalau kita jadi buah, gue tuh buah apa ya? Jeruk lah, soalnya lo kan ceria banget. Kalau gue, lo anggur. Gaya lo kan high class, old money. Gue buah apa dong? Lo pasti strawberry, soalnya manis. Tapi kadang asem omongannya. Kesel, yang penting manis. Ngamut nih, tebak-tebakannya. Yaudah, nih balikin mood lo. Mandi pakai Harmoni sabun buah. Yang wanginya bikin mood jadi oke. Iya lagi, Harmoni sabun buah 100% mood booster banget. Dengan 100% ekstrak buah asli, naikin mood dengan wangi buah yang segar plus aloe vera yang melembabkan kulit. Harmoni sabun buah, wanginya super refreshing. Pasti sukses nih, bikin mood jadi oke. Ada wangi strawberry gak? Buat gue yang manis, tapi omongannya kecut. Pasti ada dong. Banyak juga wangi buah lain. Ada melon, apple, dan lemon. Gas lah, pakai Harmoni sabun buah. Feel fresh, be happy. Dapetin Harmoni sabun buah di supermarket, minimarket, atau marketplace favoritmu.